Barang-barang mau nata. Tap, kok ini. Katel dah. Wireless dari teman-teman di Korea. Ditaruh dulu. Ayo. Bangku kok hilang, Mas Alek, bangku kok hilang. Nasya Milo. Tiada ku sangka dan ku duga kau hianat cinta. Penantianku yang telah lama berbuah percuma. Aku bercerita Korea ini. Yang merah-merah gak usah ditukerin, langsung disawerin aja. Ya. Pakem luar biasa. Monata Ramayana Expro. Ayo bos. Kalau aku disawer yang merah, aku joko langsung. Kau milik kasih. Terima kasih banyak Pakem, luar biasa, terima kasih.